Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan untuk bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan senantiasa sehat wa afiat, dan kita selesaikan dengan banyak menuai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sebelum saya mulai di bab ke 6, hari kemarin saya cerita saya kucing-kucingan sama tante saya. Jadi waktu lebaran tante ke rumah, tapi tante ini bukan mahram karena dia cuma istrinya om. Karena bukan mahram dan jadi kebiasaan kami dari kecil, dia pasti salaman. Jadi nanti daripada salaman, dia ke ruang tamu, saya lari lewat pintu samping ke dapur. Dia masuk ke dapur, saya lari ke ruang tamu. Kemarin istri saya bilang gini, sebenarnya kejadiannya waktu itu, waktu mau pulang, tante saya itu bilang gini, "Trah, maaf ya, tante gak salaman ya, soalnya tante sudah wudu." Dan inilah yang dipahami oleh sebagian orang awam, bahwa kalau bersalaman dengan laki-laki membatalkan wudu, tapi gak haram. Ya tanda, membatalkan tapi tidak haram. Padahal pendapat yang lebih benar adalah terbalik. Dia tak membatalkan bila pertama tidak disengaja atau bersentuhannya tidak dengan syahwat, dan yang membatalkan adalah apabila dengan sengaja atau dengan syahwat. Itu pendapat yang lebih saya pegangi, dan dia haram, bukan terbalik. Nah, ini tips tapi tidak tips tidak mendidik. Kalau seandainya antum, ya, seandainya antum ada satu orang di keluarga antum yang antum tidak bisa sama sekali tidak bersalaman dengannya, tapi antum tahu bukan haram, maka antum wudu dulu dan antum bilang apa? Maaf cil, saya sudah wudu. Paham? Insyaallah enggak. Dan saya, oh ya enggak apa-apa, pasti gitu kan. Nah, tapi saya bilang itu enggak mendidik. Karena yang mendidik adalah antum bilang, "Maaf ya cil, enggak mahram." Itu kan yang mendidik. Tapi kalau bilang, "Maaf cil, saya sudah wudu," gitu. Itu dia bisa pahami dengan mudah. Tapi kalau kita bilang mahram, nanti dia tanya lagi, "Apa itu mahram?" Ya. Tapi ini tips tapi enggak mendidik ya. Tapi seandainya antum punya yang orang tua antum ini, "Awas kamu udah salaman ya." Misalnya, tante tertua di keluarga, yang dia sebenarnya bukan tante kandung, tapi istrinya paman, yang di keluarga antum dari dulu sama dia, senantiasa salaman. Nah, mungkin caranya gitu. Tapi baiknya jangan gitu, tapi bilang, "Maaf cil, begini aja." Nah, kenapa ya? Maaf, kita bukan paham. Saya beri hadiah buku bagi yang bisa memberikan dua dalil bahwa sepupu bukan mahram. Kenapa kita tidak boleh bersentuhan dengan sepupu? Dua dalil. Kenapa enggak boleh sentuhan dengan sepupu? Satu deh, satu. Apa itu? Apa katanya? Yang simple aja. Yes. Yang simple aja. Jagalah pandanganmu. Jagalah kemaluanmu. Jagalah pandanganmu, jagalah kemaluanmu. Hubungannya dengan tidak salaman apa? Nah, enggak ada, enggak nyambung. Satu, karena sepupu itu bukan mahram. Dan bukan mahram berarti duanya? Karena apa? Karena sahabat ada yang menikahi sepupunya. Siapa? Bagus sudah. Kurang dikit lagi dapat plastiknya. Karena sahabat menikahi sepupu. Siapa? Hah? Ali bin Abi Thalib. Nikahi siapa? Fatimah. Itu sepupu bukan? Tingkatannya sepupu meskipun paman sepupu. Tapi di Indonesia, di dalam syariat tidak dikenal paman sepupu. Pokoknya sepupu. Sebagaimana bapak itu mencakup kakek, kakeknya kakek, anak itu mencakup cucu, cucunya cucu, itu namanya anak. Sepupu itu om sepupu, sepupu, sepupu sekali, sepupu dua kali, tante sepupu, ya, yang jelas namanya sepupu. Bagus. Mari kita buka di halaman 247. Atau 251. Bahwa manhaj salaf itu hanya satu jalannya. Tidak ada cabang-cabangnya. Dan apabila antum menemukan sebuah pilihan ideologi atau pilihan pemikiran yang sifatnya ada cabang-cabang, maka ini bukanlah di atas jalan Allah, melainkan di atas jalan penyimpangan. Mari baca. Berkata penulis, yang keenam, jalan manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Manhaj salaf ini jelas dan terang, baik dalam hal menimba ilmu, akidah, dakwah, manhaj, muamalah, dan semuanya. Berdakwah mengajak umat kepada jalan yang hak ini tidak lepas dari orang-orang yang menentang, mencemooh, mencela, melecehkan, memfitnah, dan lain-lain. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Kita wajib berdakwah kepada mereka dengan ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Tidak perlu kita membalas mereka dengan celaan pula. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Maka kita wajib bersabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Karena ketika kita mendakwahkan dakwah ini, kita akan menjadi asing di tengah-tengah mereka. Karena akidah yang mereka pegang itu berbeda dengan akidah yang dibawa para ulama salaf. Akidah mereka penuh dengan kesyirikan dan takwil. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Islam awalnya asing, dan kelak akan kembali asing, sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi Al-Quraba, yaitu orang-orang yang asing. Sedangkan makna Al-Quraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW suatu hari menerangkan tentang makna dari Al-Quraba. Beliau SAW bersabda, orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang menghargai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah, mengatakan, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah rasulnya, dan pemahaman dalam kitabnya, dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, dan kesesatan, serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan diri menghadapi cacian orang-orang bodoh, dan siapkan diri dan ahlul bid'ah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya, yaitu Rasulullah SAW. Adapun jika ia mengajak mereka kepada kebenaran serta mengkritisi apa yang mereka lakukan, maka di saat itulah terjadi kiamat bagi mereka, yakni mereka akan sangat marah, sehingga mereka pun segera menyusun strategi untuk menjebak dan mencelakainya dengan mengarahkan pemimpin dan pasukannya. Maka ia menjadi yang pertama, asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka. Yang kedua, asing dalam berpegang teguh dengan sunnah karena kuatnya mereka memegang bid'ah. Yang ketiga, asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Yang keempat, asing dalam sholatnya karena buruknya sholat mereka. Yang kelima, asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan mereka. Yang keenam, asing dalam nisbatnya karena mereka bertentangan dengan nisbat mereka. Dan yang ketujuh, asing dalam interaksinya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan suatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Secara garis besar, dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan menolongnya dari orang-orang awam. Maka ia adalah satu, alim, yaitu orang yang mengerti di antara orang-orang bodoh. Yang kedua, pembela sunnah di antara penganut bid'ah. Ketiga, da'i atau orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya di antara para penyuruh kepada bid'ah dan hawa nafsu. Yang terakhir, orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran, sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Sebelum saya mulai, kalau kita perhatikan judul dengan kontennya agak jauh beda. Judulnya apa? Jalan manhaj salaf hanya satu dan tidak bercabang-cabang. Saya berharap isinya kemudian menjelaskan tentang bagaimana jalan Allah yang cuma satu itu dan bagaimana penyimpangan apabila ada yang mengajak kita kepada jalan yang banyak. Tapi dalam konteks tengah ke belakang, semua pembicaraannya tentang bahwa menjadi orang yang berakidah ahlus sunnah atau manhaj salaf, Anda akan menjadi orang yang asing di tengah masyarakat. Ya, tapi qadarullah, ini yang tertulis, maka coba kita bahas sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita perhatikan ayatnya. Coba lihat ayatnya. Tulisan Arabnya tapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'un. Maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum 'an sabili. Nanti kalian semua akan berpecah belah bila kalian ikuti jalan-jalan tersebut. Yang buat yang bawa stabilo, yang distabiloi bukan ayatnya semuanya, tapi stabiloi kata-kata siroti. Ketemu gak? Siroti. Dan kata as-subul. Ketemu? Itu ada di ayatnya. Wa anna hadza siroti. Itu yang di stabiloi. Satu lagi, mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul. Ketemu enggak? Kok saya enggak lihat pena antum bergerak? Kayak lagi masih nyari. Ketemu enggak? Sudah dilingkari. Coba yang sudah belajar bahasa Arab, saya kasih buku nih. Sirati itu isim apa? Subul itu isim apa? Ditinjau dari bentuk, dari jumlah. Sirati itu mufrad, subul. Jamak. Betul. Sirati, siratun datang dalam bentuk mufrad, tunggal, single. Ya. Sedangkan as-subul itu merupakan jamak, lebih dari dua. Plural, benar ya? Nah. Rasul Nabi SAW mengatakan, mengutip ayat ini. Coba perhatikan, dah sama baca. Nabi SAW suatu hari bersama para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud cerita Nabi SAW membawa sebuah tongkat. Beliau garis di atas tanah, satu jalan yang lurus. Apa ini? Satu garis lurus. Kemudian beliau membuat cabang-cabang di sebelah kanan dan kiri dari jalan, dari garis yang lurus tadi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Ikuti dia. Kemudian setelah menggambar yang cabang-cabangnya kayak tulang ikan. Antum ingatnya tulang ikan. Setelah menggambar tulang-tulangnya, yang cabang-cabangnya, maka Nabi SAW mengatakan, ini jalan-jalan syaitan. tidak ada satu jalan pun melainkan di depannya ada syaitan yang mengajak mereka untuk masuk, mengajak kita untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Kemudian Nabi membacakan firman Allah ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini jalanku yang lurus. Nabi SAW mengutip firman Allah di mana Allah menyebutkan sirati, jalannya Allah, dengan bentuk tunggal. Berarti jalan Allah cuma satu. Lalu kemudian diselanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul. Nabi mengutip ayat ini dengan mengatakan, dan tulang-tulang ikan ini, cabang-cabang yang mirip tulang ikan ini, itu merupakan jalan-jalan syaitan. Dan datang dalam bentuk subul, jamak, mufradnya adalah sabil. Yang sabil itulah sirat, yaitu jalan yang jumlahnya banyak. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan fatafarraqu bihul amsalil. Kalau seandainya kalian ikuti jalan-jalan itu, kalian akan terpecah berai, tercerahai berai, terpecah dari jalan Allah yang satu itu. Dan ini sejalan pula dengan firman Allah, dengan sabda Nabi SAW, bahwa umat Islam ini akan terpecah dari satu jadi berapa? 73. Ada satu jalan yang lurus. Ada 72 yang bercabang. Yang Nabi SAW mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Dari 73 ini, 72 semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Ibarat tulang ikan yang tulang intinya. Maka Nabi SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Inilah inti dari pembahasan bahwa jalan manhaj salaf itu cuma satu, tidak ada cabang-cabang. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka jalan Allah itu cuma satu. Kewajiban kita bukan mengumpulkan yang tulang-tulang ikan yang kesana kemari itu dikumpulkan jadi satu, bukan. Kewajiban kita adalah meniti jalan yang tengah itu. Itu ibarat tulang ikannya. Di atasnya ada kepala, ada tulang inti yang tengah. Kita disuruh untuk meniti jalan yang tengah itu, bukan mengumpulkan yang kerucil-kerucil yang di sebelahnya. Dikarenakan ini memang sudah sunnatullah. Nabi SAW yang mengatakan umatku akan terpecah, selesai. Dan kewajiban kita bukan mengumpulkan yang kecil-kecil ini ke dalam satu, tapi kewajiban kita adalah mencari yang nomor satu, yang tengah, supaya kita tidak cerai-berai dari jalan Allah. Dan kata Nabi SAW, tidaklah satu jalan di sisi kanan dan kiri itu melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kita beri contoh. Jadi sebelum sholat saya buka-buka buku ini. Saya baca ini sekitar tahun 2005 kalau tidak salah. Judulnya Fatwa Ulama Seputar Jamaah Tabligh. Di bagian akhir ada surat yang dikutip. Ini adalah tulisan Syekh Sa'ad Al-Husain berupa surat. Zaman dulu enggak ada email, maka masih ada kotak pos di sini. Kotak pos 925744. Dari Urdun, dari Jordan dikirim ke India. Tertuju kepada pimpinan Jamaah Tabligh yang bernama In'am Al-Hasan. Dan dalam surat yang panjang ini, Syekh Sa'ad Al-Husain bertanya kepada pimpinan Jamaah Tabligh, kami mengetahui bahwa jalan kalian ini terbangun di atas 4 tarekat sufi yang kalian klaim kalian ubah jadi satu, yaitu tarekat, di sini tidak disebutkan, Sarawardiyah, Jistiyah, Qadariyah, dan Sarawardi. Naqsyabandiyah salah satunya. Ketika pendiri Jamaah Tabligh mengumumkan pendiriannya, dia mengatakan saya bermimpi ketemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi dan Nabi SAW mengatakan kepada saya, berdakwahlah engkau dengan 4 tarekat sufi yang kau gabung jadi satu. Qadariyah, Jistiyah, Sarawardiyah, Naqsyabandiyah. dijadikan satu dan orang menamakannya jama'atut tabligh. Maka di dalam suratnya ini Syekh Sa'ad Al-Husain mengatakan begini. Allah kan berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Allah mengatakan ini jalanku yang satu yang lurus, datang dalam bentuk tunggal. Ikutilah dia dan jangan berpecah belah dan jangan ikuti subul, jalan yang banyak. Kalian mengatakan bahwa kalian berdiri di atas empat tarekat sufi. Nabi SAW mengatakan jalan Allah cuma satu. Kenapa kok jalan Allah cuma satu, jalan kalian empat? Kalian berada di jalannya siapa? Sampai sini paham? Lalu beliau melanjutkan, jika kalian mengatakan satu dari empat ini adalah jalan yang lurus tadi, kenapa tidak ambil satu lagi, satu saja, tinggalkan yang tiga? Bisa dipahami teman-teman? Kalau seandainya empat ini kan empat tarekat sufi, beda-beda semua amalannya, beda-beda pimpinannya, amalannya digabung jadi satu. Maka Syekh Sa'ad Al-Husain mengatakan, bila seandainya Allah punya jalan cuma satu, lalu kalian mengatakan jalan kalian empat, maka kalian berada di jalannya siapa? Kalau seandainya kalian mengatakan dari empat inilah jalan Allah, kalau begitu ambil yang jalan Allah, tinggalkan yang tiga. Kenapa harus digabung jadi satu? Ini diantara bahasan yang bisa kita sebutkan dalam judul manhaj salaf itu cuma satu. Tidak ada cabang-cabang. Lalu sekarang nanti berkembang pertanyaan. Ustaz, bukankah kita ini juga yang mengatakan pengikut salaf ada pecah belahnya? Maka jawabannya, kita berpecah, ada yayasan anu, ada yayasan anu, ada TV anu, ada TV anu. Bukan pecah pada akidahnya, tetapi tanzimnya, dalam manajemennya. Berbeda dari sisi manajemen, maka ada yayasan anu. Ini fokusnya ke sekolah. Yayasan anu fokusnya ke santren. Ini hanya manajemen dan ini tidak termasuk perpecah. Ini tidak termasuk perpecah. Perpecahan apabila kita keluar dari jalan Allah yang lurus tadi. Misal seandainya ada ustaz yang mengatakan dirinya adalah bermanhaj salaf, kemudian mengajak orang bunuh diri, maka orang ini adalah orang yang mengajak keluar dari jalan Allah tadi. Di hari-hari ini kita dapati orang-orang yang melakukan bunuh diri. Saya katakan mereka bukan tidak punya dalil. Mereka bunuh diri itu dengan ayat juga, dengan hadis juga. Tapi bunuhnya berdirinya mereka ini dengan dalil dan ayat yang mereka salah kaprah. Ya, saya sudah sebutkan kemarin di khutbah Jumat saya dan di kajian pertama kita dan di kajian manhaj salaf selama ini di hari Rabu malam sudah sering disebutkan. Saya cukup satu saja. Kita sering menemukan buku biografi para ulama. Biografi tentang Imam Syafi'i, biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ada buku Al-Bidayah wa Nihayah. Ada kitab Siyar A'lamin Nubala. Yang versi-versi orang-orang di zaman sekarang, misalnya 60 biografi ulama salaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri. Dan berbagai para ulama yang kita kenal namanya. Kenapa kok tidak dikenal ada buku judulnya Perjalanan Ulama Bunuh Diri? Yang ada hanyalah perjalanan ulama menuntut ilmu. Perjalanan fulan ke Baghdad, perjalanan fulan ke Mekah, perjalanan fulan ke Mesir, perjalanan fulan ke Madinah, perjalanan fulan ke Najd. Mereka menuntut ilmu, mencari hadis. Itu yang kita kenal. Kalau Imam Syafi'i mati bunuh diri, Imam Abu Hanifah mati bunuh diri, Sufyan Ats-Tsauri mati bunuh diri, Hasan Ats-Tsauri mati bunuh diri, lalu sehingga terkumpullah biografi para ulama yang bunuh diri, tidak ketemu. Kalau sehingga tidak ketemu, maka orang-orang yang mengajak dirinya, kami mana salaf, cingkrang juga, jenggotan juga, pakai koko juga, pakai samasi juga, pakai rompi sholat juga, tapi ngajak bunuh diri, ya. Maka kita katakan, Anda berjalan di atas jalan siapa? Jalan Anda tidak dikenal oleh para ulama di zaman dahulu. Kalau seandainya ada, sudah duluan mereka. Dan yang paling aneh begini, jemaah, coba lihat. Guru-gurunya yang mau bunuh diri itu masih hidup. Kan lucu kan? Harusnya kan mereka duluan mati. Gitu enggak? Ikuti saya bunuh diri. Kan gitu kan? Jadi dia duluan, harusnya. Tapi kok murid-muridnya duluan yang bunuh diri, sampai sekarang itu si gurunya masih hidup. Aneh kan? Bodoh enggak gurunya itu? Kan katanya mau yang bunuh diri supaya dapat 70 bidadari, gitu kan? Nanti kalau kamu sudah bunuh, kamu mati, jangan khawatir. Kamu langsung naik ini, 70 bidadari pahanya menerawang. Kan bidadari surga kan menerawang, tembus badannya. Nanti tembus badannya, kamu putih cepuluh. Kamu diberikan 500 kekuatan manusia biasa untuk jima 70. Enak kan? Kok gurunya masih ada itu? Bodoh banget dia guru. Sementara orang-orang kafir mengatakan, kami heran dengan Muhammad. Muhammad itu tidaklah dia menyuruh muridnya melainkan dia di depan duluan. Dan tidaklah dia melarang sesuatu dari muridnya melainkan dia duluan yang meninggalkannya. Kok ada orang mengajarkan bahwa diri nanti dapat 70 bidadari, sementara dia sendiri enggak yakin dia mati dalam keadaan apa? Kalau memang begitu, harusnya dia duluan dong. Kok mereka sampai sekarang masih banyak, masih hidup? Dan sebagian dari mereka sekarang diancam dengan hukuman mati. Maka orang-orang yang seperti ini kita katakan, mereka keluar dari jalannya Nabi SAW, dari jalan Allah. Mereka keluar mengikuti cabang-cabang. Akibat satu saja, tidak mengembalikan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu kepada pemahaman yang benar. Mereka keluar, saya katakan tadi, bukan dia punya dalil. Masalahnya mereka punya dalil Al-Quran, Sunnah, tetapi yang pemahamannya tidak sebagian pemahamannya para sahabat Nabi. Di tahun lalu saya pernah bilang di kajian manhaj juga ini. Kan tahun lalu kan kajian manhaj juga. Saya bilang tahun lalu, kalau saya masuk sebuah kuliah, perkuliahan, dan saya tidak tahu pelajarannya apa saja nanti, maka saya akan mencari kakak-kakak kelas saya yang paling pintar-pintar di tingkat-tingkat atas, saya kepengen agar bisa seperti mereka. Misal kuliah informatika, saya kan lulus dari SMA, tapi saya belum tahu bagaimana pemrograman, belum tahu misalnya Visual Basic, MATLAB, belum tahu bagaimana hardware, isi hardware, kalau dibongkar isinya apa aja. Maka saya akan main-main sering-sering ke kos-kosnya kakak-kakak yang pintar-pintar. Tak tanya dulu, mas-mas, siapa sih kakak-kakak kelas yang sudah tingkatan akhir yang pintar-pintar? Oh si Anu, si Mas Anu. Di mana kosnya? Di Anu. Minta dong nomornya. Kontak-kontak, sok kenal sok dekat. Kak, boleh kak main ke kosnya? Saya akan main ke kosnya, terus saya tanya, kak, bagaimana caranya, tipsnya biar kuliahnya bagus? Gitu kan? Saya tidak akan bertanya kepada teman saya yang juga sama-sama anak baru. Ya, bagaimana caranya supaya kau dapat IPK bagus? Enggak, dia juga baru. Ya, kami akan sama-sama di semester pertama kami akan cari orang-orang yang pintar-pintar supaya kami bisa menjalani kuliah ini dengan seperti mereka. Sebagaimana kalau kita beramal dengan Al-Quran dan Hadis, pemahamannya enggak bisa ditanya hanya kepada sesama kita yang sama-sama awam. Kita akan bertanya kepada para ulama terdahulu yang mereka lebih paham tentang tafsirnya. Ayat ini tafsirnya apa? Hadis ini tafsirnya apa? Karena saya jamin apabila tafsir ayat dan hadis diserahkan kepada kita, niscaya tidak akan bisa selesai. Tidak akan sama. Orang bunuh diri itu dalilnya, misalnya, mereka bilang, di zaman Nabi SAW, ada orang yang pergi berperang, jadi pasukan berani mati. Pergi sendiri, bawa 99, jadilah 100, berani mati. Bacok-bacokan, pedang-pedangan, panah-panahan. Wah, tutup. Ternyata 99 mati, yang ngajak tadi kembali. Kembali ke pasukannya Nabi, dipanggil lagi 99, pergi lagi 100, lalu ternyata dia tidak kembali. 100-100-nya mati semua. Ini namanya pasukan berani mati. Nah, kita begitu, kata mereka yang bunuh diri. Kita jawab sangat beda ya, ya mas. Orang yang pasukan berani mati, yang dia bacok dirinya sendiri kah? Atau yang dibacok orang kafir? Orang kafir. Ya, tong tong gitu kan, pedangnya set set ke mukanya siapa? Ke mukanya orang kafir. Ke badannya siapa? Bacok begini. Ke orang kafir. Kan bodoh banget misalnya 100. Ya, kan enggak ada. Beda dengan bunuh diri. Beda bunuh diri itu ya, pencet tuduar. Badannya sendiri. Beda kalau begini, ya, lempar. Kalau bom yang ada di dadanya itu dilepas, diikat gitu, baru masuk ke gerbang gereja gitu. Oh, sah. Kenapa pendeta duar? Itu baru sesuai dengan hadis itu. Itu pun salah tadi ya. Jangan-jangan dilakukan loh. Ya. Itu baru sesuai dengan pasukan berani mati. Nanti kan ya duar, meledak nih gereja, duar. Terus antum ditangkap sama security-nya, dipukulin, jotok, tok, tok, tok, tok, ditembak, dor, dor, dor. Antum, itu namanya pasukan berani mati, tapi salah. Tapi kalau terus pencet tubuh sendiri yang meledak, itu namanya bukan pasukan berani mati, itu namanya bunuh diri. Paham ini? Tapi saya klarifikasi dulu, takutnya nanti video ini dipotong gitu ya, keluar, Masjid Nasai mengajarkan orang bom gereja. Bukan. Saya katakan Nabi SAW mengatakan man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Lam yarih raihatal jannah. Fa inna rihahu wa inna rihaha tujadu min masirati 40 sana. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, dalam riwayat yang lain man qatala dhimmiyan. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, seperti misalnya orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita ini, yang kita bertetangga dengannya, yang kita sehari-hari dengan mereka punya perjanjian tidak saling menyerah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa membunuh mereka orang-orang kafir, misalnya meledakkan gereja atau yang semacamnya, membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencium baunya surga. Sementara ciumnya sehingga aroma surga padahal bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dia tidak akan cium baunya surga. Dan antum mungkin sudah sering dengar dalam hari-hari ini sebagian ustaz menjelaskan di dalam perang saja membunuh anak-anak, wanita, meledakkan tempat ibadah itu tidak boleh. Itu dalam perang. Bagaimana kalau dalam kondisi aman seperti zaman sekarang? Maka kita tanya lagi kepada mereka, Anda berjalan di atas jalannya siapa? Anda berada bukan di tulang ikan yang utama, Anda di samping-sampingnya. Anda mengikuti jalan syaitan. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan di setiap cabang-cabang jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, kita tinggalkan masalah jalan Allah yang satu ini. Lalu masuklah kita ke pembahasan yang dituliskan oleh penulis di sini. Bahwa manhaj salaf itu terang dan jelas dalilnya. Baik dalam menimba ilmu, akidah, dakwah, manhaj, muamalah, semuanya. Manhaj dakwah salaf dilandasi dengan ilmu dan menyuruhkan tauhid. Nah, perhatikan teman-teman. Tidak seorang nabi pun yang diutus melainkan jargon pertamanya tauhid. Coba. Siapa nabi pertama, siapa rasul pertama dan apa beda keduanya? Siapa yang tahu? Dapat buku. Nah. Nabi pertama Nabi Adam. Rasul pertama Rasul Nabi Nuh. Bedanya? Kalau zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan, tapi ada pembunuhan. Sedangkan di zaman Nabi Nuh sudah ada kesyirikan. Kurang sih sebenarnya, tapi kalau dapat plastik aja kan nggak enak. Betul, Nabi pertama Nabi Adam, Rasul pertama Nabi Nuh. Bedanya apa? Sebagian ulama mengatakan gak ada bedanya, sama saja. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Nabi itu adalah dapat risalah buat dirinya, tapi tidak memiliki kaum untuk didawahkan. Sedangkan seorang Rasul, dia diutus dengan wahyu yang harus disampaikan kepada kaumnya. Bisa dipahami? Nah, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus dikarenakan terjadinya kesyirikan yang pertama di muka bumi. Saya beri mulai mana salah gratis. Bagi yang bisa menyebutkan apa bentuk kesyirikannya lengkap dengan nama-namanya. Bagus, masya Allah. Sudah punya buku? Sudah, oh, jadi berarti. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi di zamannya Nabi Nuh, atau maksudnya Nabi Nuh diutus kepada mereka. Kesyirikannya terjadi sebelum Nabi Nuh ada. Kemudian Nabi Nuh diutus kepada mereka. Apa itu? Menyembah orang-orang saleh. Namanya Wat Yahud, ya, Wat Suwa Yahud Yauk Nasr. Coba apa namanya? Coba bilang Wat Suwa Yahud Yauk Nasr. Ada di surat apa ini? Di surat Nuh. Cari aja di surat Nuh. Nama-namanya ada di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada mereka. Untuk ajak apa? Untuk mengajak mereka meninggalkan berhala supaya nyembah Allah saja. Itu berarti dakwah apa namanya? Politik kah? Bukan, itu dakwah tauhid namanya. Ngajak orang bertauhid, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Nabi Muhammad diutus dikarenakan apa? Kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka nyembah apa aja dulu? Berhala, namanya siapa aja? Latta, terus Uzza, siapa lagi? Manan. Siapa itu Latta? Orang saleh. Tukang apa dia dulu? Tukang roti. Suka apa dia? Bagi roti ke jamaah haji. Apa yang terjadi? Dia wafat, dikuburkan di mana? Di antara Balikpapan sama Dina. Antara Mekah dengan Taif. Orang-orang ngapain? Nyusul ke sana, lihat, oh ini kuburannya. Diapakan? Dibikin undak-undak. Lalu mereka nyembah siapa? Nyembah Latta. Yang aslinya orang saleh. Nabi diutus ngapain? Mendakwahkan kepada mereka. Supaya apa? Meninggalkan penyembahan kepada yang selain Allah. Apa yang dilakukan? Diutus tiga orang. Al-Mughirah bin Syu'bah datang ke Latta. Kenapa diutus Al-Mughirah? Dikarenakan dia orang Taif. Ibaratnya kalau Taif itu dalam Makassar, maka diutus orang Balikpapan yang Bugis. Supaya berbicara dengan bahasa mereka. Tak, tidak boleh ini. Ini namanya berhala. Kita hancurkan ya. Orang Taif bilang, jangan. Kami lobi Muhammad. Datangin. Wahai Muhammad, 3 tahun deh. Enggak. Besok. Enggak ada setahun. Jangan, enggak. 3 minggu. Enggak, besok hancurkan. Ya udah deh, sehari aja. Enggak boleh. Ya udah deh, yang penting kau yang hancurkan. Gampang. Diutus oleh Mughirah. Mughirah bawa kapak. Wahai penduduk Taif, lihat ini. Hancurkan satu kapak. Duh, pecah berhalanya. Ada bagian besarnya jatuh ke bawah. Maka dia tusuk satu kali lagi. Tapi dipakapak satu. Duh, pecah. Terjadi guntur, geledek. Tiba-tiba ada maut menyambar. Gak ada. Orang Taif berteriak. Diutus Khalid bin Walid. Datang ke Uzza. Uzza itu apa? Ayo, apa itu Uzza? Hah? Pohon. Kenapa pohonnya? Pohonnya bisa bicara. Suaranya apa? Perempuan. Antum belum pernah belajar ini. Jadi ada berhala yang lain namanya bentuknya pohon, bukan batu. Tapi pohon itu memang bisa bicara. Suaranya perempuan. Diutus Khalid bin Walid. Datang bawa kapak, dihancurkan pohon. Dia balik kepada Nabi. Nabi bilang, kau temukan apa? Enggak ada, aku kapak aja. Kurang satu, sana pergi balik lagi. Dia balik lagi, di kapaknya keluar jin perempuan, rambutnya panjang. Merinding gak ya? Rambutnya panjang. Berkelahi dia dengan jin perempuan itu. Dibunuhnya. Dia balik kepada Nabi. Saya bertemu dengan perempuan rambutnya panjang. Satu lagi mana? Tapi saya tidak tahu ceritanya. Yang penting pokoknya dia berhal. Antum dapat dari mana ceritanya? Di buku yang saya terjemahkan. Syarah Al-Qa'id Al-Albar. Yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Yang sudah tamat kajiannya dulu di BDI. Antum silakan cari. Di catatan kakinya ceritanya masih ada. Dan insya Allah Syawal nanti akan terbit lagi, cetakan kedua. Nah, tapi dengan penerbit saya sendiri, Penerbit Mufli. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, para nabi itu diutus oleh Allah dengan dakwah tauhid. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Maka di sini disebutkan manhaj dakwah salaf itu untuk dakwahnya jargonnya tauhid. Kenapa tauhid? Kenapa enggak politik aja? Coba perhatikan. Saya bertanya antum menjawab dah. Saya bertanya antum menjawab. Si Adi bukan nama sebenarnya. Nama yang disamakan tinggal di Amerika. Dia mau hijrah, enggak ada, pokoknya keluarganya semua di sana. Tapi di sana ternyata bisa sholat, bisa puasa, bisa beragama, bisa berjilbab. Ya. Dan di sana dia tidak melakukan kesyirikan. Tidak pernah ke dukun, tidak ada dukun, tidak ada misalnya santet. Dia tidak melakukan kesyirikan, tidak pakai jimat. Pokoknya dia bertauhid kepada Allah. Sampai wafatnya dia dalam keadaan demikian. Saya tanya, tempatnya di surga atau di neraka? Surga. Si Ida, bukan nama yang sebenarnya lagi, dia tinggal di Indonesia. Negerinya negeri bersyariat Islam. Tapi dia membuat, dia menggunakan jimat. Perdagangannya dia pakaikan jimat. Jimatnya dia Quran dimasukkan dalam botol kerang tindeng digantung di pintu. Sering lihat? Dan dia mati dalam keadaan begitu. Saya tanya, syirik bukan? Tempatnya di mana? Neraka. Si fulan tauhid tapi tinggal di negeri kafir. Si fulana tinggal di negeri muslim tapi syirik. Antum bilang tadi di sana dia yang bertauhid dia tempatnya di surga. Yang melakukan syirik tempatnya di neraka. Sementara tempat tinggalnya yang bertauhid justru di negeri kafir. Dan yang melakukan kesyirikan justru di negeri muslim. Berarti pertanyaan saya, standar masuk surga atau neraka? Pertama kali, tinggal di negeri tauhid atau tauhidnya? Berarti sebenarnya akidah dulu atau kekuasaan dulu? Akidah dulu. Wallahu a'lam bishawab, ini penjelasannya masih panjang. Dan pembahasannya memang sudah di luar dari judulnya, maka saya tunda insya Allah buat besok pagi. Saya ringkas, jalan Allah itu cuma satu, yaitu jalannya para nabi dan para sahabat, jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah untuk meniti jalan tersebut. Di luar dari jalan itu ada banyak cabangnya. Di luar itu banyak cabangnya yang mengajak orang untuk melakukan kesesatan dengan cara mengambil ayat dan hadis tetapi tafsirnya tidak seperti tafsir standarnya para sahabat tadi. Kita ambil contoh tadi agak panjang soal bunuh diri. Kenapa tak ditemukan kisah-kisah atau biografi para ulama dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in yang biografinya kumpulannya adalah mengakhiri dirinya dengan bunuh diri? Yang ada hanyalah para ulama yang berjalan menuntut ilmu, mencari hadis yang sahih. Sehingga kita katakan kepada orang-orang yang bunuh diri, Anda berjalan di atas agama yang siapa? Anda tidak berada di atas jalan yang lurus. Sedikit kita singgung bahwa dakwahnya para nabi adalah dakwah tauhid. Dan itu harusnya menjadi jargon dakwah setiap orang ketimbang hal-hal yang lain yang di luar dari itu. Setelah ngurusin tauhid, urusin ibadah dan lain-lain, apa yang kita mampu. Tapi bila tauhid dikesampingkan, kita ambil dakwah yang lain, ngajak orang hanya dengan sekedar ke masjid, tapi tidak pernah memperhatikan soal mereka bertauhid atau tidak, meninggalkan syirik atau tidak, maka ini bukan jalan dakwahnya para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan besok. Ustaz, apabila kita sedang sholat pakai D di sini, sholat D. Apabila kita sedang sholat sebagai makmum, orang sebelah kita HP-nya bunyi, lupa di silent. tapi dia tidak mematikannya. Mungkin dia tidak tahu harus apa. Sedangkan saya tahu posisi di mana dia simpan HP-nya. Boleh kita ambil HP-nya dan kita matikan? Saya takutnya pas antum ambil, dia kira antum mau nyopet. Terus tangannya melayang ke pipi. Tapi kalau demikian, insya Allah tidak mengapa. Misalnya itu HP ada di lantai, dia taruh di lantai kan? Tidak dimatikannya. Kita lagi duduk nih, di antara dua sujud. Tantung, kalau dia dimatikannya, kita sujud satu kali lagi. Tantung, dia enggak matikan. Kita bangkit, Allahu Akbar, kita ambil HP-nya, kita balik, kita slide. Kalau di sini mana jawab ya? Sini set. Ustaz, HP-nya itu di bawah dan kami lagi berdiri, gimana? Berarti pakai kaki antum, slide pakai jempol. Set. Tapi ini perlu dipertimbangkan lagi, karena khawatirnya orang mengira antum nyolong atau apa. Tapi yang jelas begini, kalau antum punya HP, nyala dia di saat sedang apa? Sholat, maka bergeraklah untuk mematikannya. Dikarenakan ini pergerakan dalam rangka kesempurnaan sholat. Ya, Nabi SAW lagi sholat, kemudian akan dilewati anak kambing. Maka beliau mendekat ke arah dinding, anak kambingnya lewat, baru beliau mundur kembali. Adakah orang kalau sholat maju mundur gini? Itu dikira pojok-pojok lagi gini. Tapi itu dilakukan Nabi, beliau maju. Setelah itu mundur. Dalam rangka apa? Supaya menghindari gangguan. Dalam rangka menjaga kesempurnaan sholatnya. Maka tidak mengapa maju lalu kemudian mundur. Ketika akan dilewati anak kambing. Nabi SAW sedang sholat, gendong-gendong Hasan Hussein. Nabi SAW lagi sholat, kemudian diketok pintunya. Maka beliau berjalan, membukakan pintu. Apalagi? Siapa lagi? Masih banyak dalil-dalil yang bisa kita pakai bahwa di dalam sholat kalau ada pergerakan-pergerakan dalam rangka untuk kesempurnaan sholat, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, misalnya ketika HP kita lupa silent, kita rogoh saku, kemudian kita matikan. Yang penting jangan dijawab lagi sholat. Lagi sholat. Kalau dulu mama saya bilang gini loh caranya. Sambil jelas slide, Allahu Akbar slide. Jadi pasti dia dengar, oh lagi sholat. Tapi kan itu gak mungkin juga kalau dalam posisi, iya kalau kita lagi Allahu Akbar. Intinya matikan dan jangan dijawab. Tapi rogohlah saku antum untuk bisa mematikannya. Karena khawatirnya orang nanti, orang akan terganggu. Apalagi kalau lagunya, ringtone-nya isinya lagu yang lagi cunin, semua orang tahu. Ya. Pernah dulu di kampus saya, Jumatan, ya. Imamnya hampir ketawa. Karena orang di belakangnya lupa silentkan HP. Bunyinya baratku ada 5 yang versi dangdut. Terus saya ini kan. Pas sudah selesai, ya, baru imamnya terbatuk-batuk. Saya tadi imamnya teman saya bilang, tadi mau ketawa ya? Iya hampir aku ketawa dulu. Orang tua ana menggadaikan emas di pegadaian. Padahal ana sudah nasihati itu riba. Dan ana malah dimarahi. Kalau ana bantu bayar cicilannya agar segera lunas, apa berdosa dan terkena riba? Kalau antum bantu mencicil, apakah berdosa? Insya Allah enggak berdosa. Apakah antum kena riba? Insya Allah enggak. Karena posisi antum di situ adalah membantu yang sedang melakukan cicilan utang. Yang dosa adalah ribanya. Dan yang antum bayarkan adalah cicilannya. Hanya saja, kalau saya pribadi, bila itu terjadi, saya enggak bantu. Supaya apa? Supaya orang tua merasakan ngerinya riba. Paham ya? bukan dalam rangka menjerumuskan. Kalau menjerumuskan itu saya enggak akan kasih tahu, tapi kan ini sudah dikasih tahu, mah enggak boleh, mah itu riba. Antum malah dimarahi, ya udah biarkan orang tua antum jalan sambil terus mendakwahinya. Nanti kalau dia minta bantu cicilannya, antum bilang, saya bukannya, saya kalau kasih mama beras, minyak, oh, oke. Okay. Tapi kalau suruh bayar cicilan yang saya sudah bilang dari awal itu riba, saya enggak mau. Iya nak, tapi anu mak, nanti anu. Kan saya sudah bilang. Supaya apa? Merasakan ngerinya riba. Amin ya? Ada ikhwan yang tanya juga yang sama. Kakak saya minta tolong dibayarkan cicilannya karena motornya nanti ditarik. Padahal saya sudah bilang dari awal, jangan, dikarenakan itu riba. Ustaz bolehkah saya bantu? Saya bilang enggak usah dibantu. Terus nanti gimana Ustaz kalau ditarik? Bilang sama dia, nah, kan saya sudah bilang. Paham ini? Maksudnya istilahnya kalau kita itu kapok gitu. Biar dia kapok. Karena kalau kita bantu dia nantinya enggak kapok. Ustaz, waktu itu teman saya pernah cerita ke saya bahwa dia kena syubhat. Pelatihnya bilang begini, coba kamu pikir dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa banyak orang? Cukupkah padang mahsyar nampung manusia sebanyak itu? Yang kedua, saya ini juga dibilang Nabi. Saya dibilang Nabi karena saya menyampaikan risalah. Waktu itu saya cuma bilang, jawab aja, enggak usah didengar, gila itu. Bagus sudah, memang begitu. Ini aja nanti nanyanya enggak perlu. Pihak A dan B sepakat kerjasama membangun suatu usaha, misalnya pelabuhan batubara. Pihak B menggunakan dana pihak A untuk membangun pelabuhan. Setelah jadi dan menghasilkan, disepakati bagi hasil dalam jangka 15 tahun. Oke. Setelah 15 tahun, pelabuhannya menjadi milik B. B tadi itu yang pinjam dana, dan pihak B setelah 15 tahun pelabuhannya menjadi milik B, dan B mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan A. Atau selama 15 tahun pihak B mencicil mengembalikan dana pihak A. Hanya tahu, coba yang bertanya nanti tanya sendiri. Nah, langsung aja yang ini saya kasih kaidah. Antum kan mau bikin usaha tapi gak punya duit, duitnya duit orang, maka kemungkinannya cuma dua. Kalau dia bilang pinjam, kalau dia bilang pinjam, pinjamkan saya uang, antum bilang ini ku pinjamkan uang, maka berapapun yang antum pinjam, segitu yang balik, gak boleh lebih. Paham? Gak boleh ada kesepakatan antum dapat sekian persen. Berapa yang antum pinjamkan, segitu yang antum ambil, tidak boleh dikasih persentase-persentase. Dan untungkah, rugikah, duitnya balik. Paham? Untung atau rugi, duitnya balik. Mana duitku? Mana rugi? Ya udah, kembalikan. Tapi rugi gimana? Loh kan kau pinjam. Kalau pinjam yang balik dong. Rugi, kamu untung, aku enggak ngambil sesuatu. Kamu rugi, tetap kembalikan. Itu kalau pinjam. Kalau dibilang maukah tanam modal? Kalau dibilang tanam modal, berarti antum memberikan dia sejumlah uang, kemudian antum berjanji prosentase, antum dapat sekian. Tapi kalau rugi, antum jangan nuntut. Paham? Amin. Kalau antum bilang saya tanam modal, berarti antum bersama dengan dia punya perjanjian, saya sekian persen, kamu sekian persen. Nanti kalau rugi, berarti ya antum gak boleh nuntut. Beda dengan pinjam. Pinjam meskipun dia rugi, antum boleh nuntut. Tapi antum gak boleh ngambil duit. Kalau antum mau ngambil duit, berarti nanti kalau untung, untung sama-sama. Kalau rugi, rugi juga. Misal, kak, bolehkah aku pinjam 10 juta? Aku mau buka usaha nasi kuning. Tanya dia, kau pinjam atau tanam modal? Aku tanam modal. Pinjam. Kalau pinjam berarti kembalinya kapan? Setahun. Oke, kupinjamkan kau 10 juta, kembali setahun, berapapun untungmu, buatmu. tapi meskipun kau rugi, tetap kembalikan kepadaku maksimal 1 tahun, kembalikan 10 juta. Itu kalau pinjam. Kalau seandainya mau tanda modal, iya, berapa? 10 juta. Kau enggak punya duit, iya. Ya udah, kutanggalkan kau 10 juta, untukku 20%, untukku 80%. Paham ini? Nah, dia dagang. Ternyata suatu hari lewat terbuor, hancur semua. Panci, semua itu nasi, enggak ada, sudah habis. Baru hari pertama lagi. Hancur itu 10 juta, enggak ada lagi. 10 juta aja beli nasi, telur, apa segala. Ya sudah, sisa 5 juta. Kenapa deh aku ditabrak truk? Ya sudah, kau ganti 10 juta. Loh, enggak bisa dong. Kan kita bagi hasil kalau kita ada hasilnya. Sekarang rugi, jadi gimana? Ya udah, yang 5 juta doang yang antum ambil. 5 jutanya enggak boleh antum tuntut. Paham ini? Lima menit lagi. Dulu Anda belum paham agama dan tahunya hamil menyusui itu bisa bayar fidyah pada badan amil zakat. 3 Ramadan berturut-turut Anda tidak dapat berpuasa. Ramadan pertama dokter melarang puasa. Anda pada saat itu hanya bayar fidyah. Terus Ramadan kedua masih di dalam puasa. Ramadan ketiga mau puasa, suami melarang karena anak masih 1 tahun dan asinya kuat. Jadi anak tidak puasa lagi. Dan semuanya bayar fidyah. Bagaimana? Haruskah bayar utang puasa? Begini. Ada khilaf di antara para ulama. Wanita hamil menyusui itu gantinya apa? Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah. Dan ada yang bahkan mengatakan qadha plus fidyah. Ya. Saya pribadi, qadha. Bukan fidyah. Kalau antum mau qadha plus fidyah, selesai, keluar dari khilaf ulama. Tidak mengapa. Antum bayar fidyah dulu, tapi setelah selesai antum ganti qadha sedikit demi sedikit. Paham ini? Nah, ini dalam kejadian demikian, kan sudah bayar fidyah, ya sudah. Nanti setelah Ramadan tahun ini, coba untuk bayar sedikit demi sedikit. Ini kan 3 tahun. Anggaplah 3 tahun itu 90 hari. 90 hari satu bulan Anda puasa 3 hari ini kan? 30 bulan selesai. Puasalah 9 hari. 10 bulan selesai. Puasalah 10 hari. 9 bulan selesai. Saya tanya, kira-kira kalau dalam 30 hari 10 hari puasa, 20 hari makan-makan, susah kan? Enggak ya? Kan makan, makan, puasa, dapat 10 hari. Ya. Artinya ini sobat tidak berat, maka qadha. Jangan tidak qadha. Ustaz, saat sholat bolehkah baca bismillah hanya di awal rakaat saja? Ataukah setiap Al-Fatihah? Kembali kepada permasalahan, Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Bismillah itu masukkah di 7 ayatnya? Ada khilaf ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan yang disepakati adalah Al-Fatihah 7 ayat. Itu disepakat. Yang diperselisihkan, bismillah masuk atau tidak. Bila bismillah masuk, hitungan ayat 1, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu juga 1. Berarti jadi 7. Kalau seandainya bismillah tidak masuk, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu 1 yang lain. Nah, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Yang jelas, usahakan bismillah dibaca setiap kali Al-Fatihah. Begitu juga adapun ta'awudz cukup di rakaat pertama. Nah, tersisa masalah bismillahnya keras atau tidak. Kalau keras atau tidak, maka variasikan, tapi jumlah yang tidak keras lebih banyak daripada yang keras. Ustaz, bolehkah kita belajar bahasa Arab kepada seorang warga negara asing Suriah namun kerap menyampaikan ideologi ISIS kepada sebagian masyarakat? Ya, ada sebagian orang di negeri kita, khususnya di Balikpapan, mengajarkan syubhat-syubhat ideologi Khawarij kepada para masyarakat, dan mungkin antum ikut di dalamnya, masuknya lewat bahasa Arab, kelas-kelas bahasa Arab, lalu kemudian nanti ada pada kesempatan-kesempatan tertentu antum diajaki atau diajari soal ISIS, soal Khawarij, soal pemerintah Tauhud, soal pemerintah itu zalim, soal pemerintah itu kafir. Ya. Maka saya katakan berhati-hati. Tapi yang perlu juga antum pahami adalah nggak cuma sekedar tak ngaji padanya. Yang perlu juga dilakukan adalah memahami apa itu Khawarij, apa inti dari kesesatan Khawarij, apa syubhatnya, dan bagaimana cara membantahnya. Itu yang hendaknya dipelajari. Antum kan punya buku ini, Mulaiman Salaf. Di bagian belakang ada tentang kesesatan Khawarij. Antum buka, baca baik-baik, stabiloi apa yang penting, lihat inti-inti kesesatannya. Kemudian kalau bisa antum pelajari bagaimana cara membantah kesesatan mereka. Dan belajarnya itu di pelajaran manhaj. Tapi yang jelas saya katakan hati-hati dengan sebagian orang yang mereka mengajarkan antum ideologi-ideologi Khawarij. Meskipun kemasannya kemasan kelas bahasa Arab. Khawatirnya antum diajak ikut ISIS, diajak membaiat dan lain-lain. Jadilah antum orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya Khawarij. Pemerintah kafir, pemerintah togut, pemerintah. Ayo bom sana sini. Itu buah dari pemikiran Khawarij. Bom bunuh diri itu yang melakukan adalah orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran Khawarij. Kalau kita tanya, kenapa sih kau mau bom? Kenapa juga di Indonesia? Iya, soalnya itu yang kita bomkan orang-orang Australia, orang-orang Amerika. Mereka kan kafir. Kalau gitu, ngebomnya jangan di Indonesia. Ngebomnya di Australia, di Amerika. Kenapa kok di sini? Coba lihat yang kena. Memang kau pikir yang kena bomnya itu cuma mereka aja? Ada sebagian orang Muslim di depan kafenya di Bali itu. Ada kotak ATM. Di situ dia mau ambil duit. Apa salahnya dia untuk kemudian dia ikut mati di situ? Iya, enggak apa-apa. Kan kalau dia mati, matinya mati syahid. Kau enak ngomong kayak gitu. Coba kalau seandainya bukan mati, tapi cacat seumur hidup. Ya enggak apa-apa, pahala buat dia. Pahala, kamu ngomong gitu kalau orang lain. Coba kalau itu anakmu, kalau itu mamamu. Misalnya tangan hilang satu, kepala tinggal setengah. Saya dialog ini bukan dialog maya ya. Dialog nyata, di Balikpapan. Ada ikhwan 2009 ikut saya, ikut pengajian. Beli buku syarah akidah Ustaz Yazid. Ikut kajian. 2014 saya ketemu. Saya ketemunya di sebuah masjid. Oh mas, lama gak ketemu. Terus ngobrol-ngobrol, pemikiranmu kok jadi kayak gitu? Antum ikut kajian di mana? Di Masjid Anu, di Balikpapan Baru. Oh, jadi antum sudah ikut? Ya Ustaz, saya sudah ikut situ. Oh, pantesan aja. Terus dialoglah kami soal bom bunuh diri. Jadi antum setuju? Setuju. Kok bisa? Bukankah, ya saya bilang tadi, bukankah yang dibunuh itu bukan orang kafir aja, ada orang muslim? Iya, kan bagi mereka mati syahid. Iya kalau dia mati, kalau dia apa cacat seumur hidup, hilang setengah kepalanya, hilang tangannya, badan hilang kakinya, ya nggak apa-apa Ustaz, pahala buat dia, pahala soalnya itu orang lain. Kalau itu anak antum, kalau itu mama antum, bisa antum bicara begitu, melihat kondisi keluarga kita dalam keadaan cacat seumur hidup, terus orang bilang nggak apa-apa pahala, ya mungkin itu dilemparnya botol kalau begitu. Dan itu ada jemaah di sekitaran kita ini banyak. Orang-orang yang punya pemikiran Khawarij. Bahkan saya katakan di Balikpapan Baru ada masjid-masjid yang memang di sana isinya kajian-kajian yang seperti itu. Sejak naik ketua takmirnya, kajian-kajian yang sunnah yang berbahaya bagi pemikiran mereka, yang kuat soal dalil, langsung dibuang. Ganti dengan kajian-kajian yang lain. Ya. Atau tahu Ustaz Abdul Rahman Ayyub. Ya, Ustaz Abdul Rahman Ayyub. Dulunya guru-guru mereka semua. Beliau dia bilang, tahukah yang namanya Amrozi, Sianu, itu murid-murid saya. Yang ngajarin mereka bikin bom itu saya. Saya ini pimpinan Australia. Kan dia punya pimpinan Filipina. Ada namanya area teritorial Australia. Salah satunya Ustaz Abdul Rahman Ayyub dan kembaran beliau Abdul Rahman Ayyub. Nah, Apa yang terjadi? Mereka bilang, kami taubat. Kenapa kok bisa taubat? Karena kami berdialog dengan orang yang bermanhaj salaf. Kami gak punya dalil. Dalil kami dibantah mereka dengan dalil yang kuat. Ya. Beliau ngobrol di situ, di depan. Di depan saya. Beliau bilang, saya taubat karena diajak dialog dengan orang yang punya manhaj salaf. Dan saya tidak bisa menjawab dalil-dalil mereka. Saya pakai ayat, mereka pakai ayat. Tapi mereka menyandarkan tafsir mereka pada para sahabat, saya tidak. Kata beliau. Sehingga kenapa kita paling benci dengan yang bermanhaj salaf? Kata beliau, kenapa kami paling benci dengan yang bermanhaj salaf? Karena hanya bermanhaj salaf yang mampu mematahkan dalil kami. Ya. Maka kalau ada masjid dulunya sunnah, kemudian sekarang kok banyak ustaz-ustaz berpemikiran khawarij dibuat, diajak, dijakasi jadwal dengan cara menghilangkan ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf, maklum dikarenakan ustaz-ustaz ini membahayakan pemikiran mereka. Karena inilah yang kuat dari sisi dalil untuk membantah pemikiran mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.